Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Al-Fiyad ibn Malik masih tentang Al-Fa'il. Al-Mas'alatu Al-Thaminah. Al-Mas'alatu Al-Thaminah, masalah yang ke-8. Sorry. Yataqaddamul fa'ilu alal maf'uli fi thalathati mawadi. Fa'il mendahului maf'ul bih di 3 tempat. Al-awwal idza khafiya i'rabuhuma. Nahu idza khafiya i'rabuhuma wala yujad wala yujadu ad-dalil ala ahadihima. Wala yujadu ad-dalilu ala ahadihima. Nahu akrama abi ammi. Akrama abi ammi. Jika i'rabnya fa'il sama maf'ul bih samar, itu gak nampak dan tidak ada dalil yang menunjukkan keduanya, mana fa'il mana maf'ul bih, maka hukum asalnya fa'il dulu baru maf'ul bih. Contoh akrama abi ammi. Abi i'rabnya gak kelihatan, samar. Ammi juga sama, i'rabnya enggak kelihatan. Nah, tidak ada petunjuk mana fa'il mana maf'ul bih. Maka hukum asalnya yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul bih. Abi fa'il, ammi maf'ul bih. Tsaniyan idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan nahu ahbabtu hadzal ma'had. Yang kedua, jika fa'ilnya berbentuk dhamir mutasil, maka secara otomatis harus disebutkan dulu fa'ilnya baru maf'ul bih. Contoh, ahbabtu, aku mencintai hadal ma'hadah, pondok ini. Dhamir ta', dhamir mutasil, fa'il, hadal ma'had, maf'ul bih. Salisan, idza kana al-maf'ulu mahsuran pakai sad. Idza kana al-maf'ulu mahsuran nahwu ma fahima ahadun illa saliman. Ma fahima ahadun illa saliman. Yang ketiga, jika pengertian fa'il dibatasi, jika pengertian maf'ul bih dibatasi, jika pengertian maf'ul bih dibatasi, contoh ma fahima ahad, tidak ada seorang pun yang paham, illa saliman, kecuali si salim. Jadi yang dibatasi diakhirkan, ahadun fa'il, saliman maf'ul bih. Baik, al-mas'alatu at-tasi'ah. Yuqaddam al-maf'ul ala al-fa'il wujuban fi thalathati mawadhi'ah. Yuqaddam al-maf'ul ala al-fa'il wujuban fi thalathati mawadhi'ah. Maf'ul bi wajib mendahului fa'il di tiga tempat. Ya, yang ini maf'ul bi wajib didulukan, baru kemudian menyebut fa'ilnya. Di tiga tempat. Awalan, idza kanal fa'ilu mahsuran. Idza kanal fa'ilu mahsuran. Kalau pengertian fa'il dibatasi, maka fa'ilnya diakhirkan, maf'ul bih-nya didulukan. Nahu ma akroma an-nasa, ma akroma an-nasa illa at-taqwa, ma akroma an-nasa illa at-taqwa. Tidak ada yang memuliakan manusia kecuali ketakwaannya. Tidak ada yang menyebabkan manusia mulia kecuali takwa. Berarti takwa ini merupakan salah satu-satunya penyebab orang itu apa ini mendapatkan kemuliaan, ya. Nah, pengertian fa'il dibatasi sehingga dia diakhirkan, maf'ul bih-nya didulukan. Jadi an-nasa maf'ul bih, at-taqwa fa'il. Thanian, idza kana al-maf'ulu dhamiran muttasilan wal fa'ilu isman dhahiran. Idza kana al-maf'ulu dhamiran muttasilan wal fa'ilu isman dhahiran. Nahwu akramani al-amir akramani al-amir, pakai hamzah al-amir. Jika maf'ul bih-nya berupa dhamir mutasil, fa'ilnya berupa isim dhahir, maka maf'ul bih-nya harus ditulukan baru fa'il. Contoh akramani ya mutakalim dhamir mutasil maf'ul bih, al-amiru fa'il. Salisan, idza tasala bil fa'ili dhamiran ya'udu ila al-maf'ul. Nahwu allama at-tilmidha mu'allimuhu. Allama at-tilmidha mu'allimuhu. Yang ketiga, jika fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, nah, maka secara otomatis maf'ul bih-nya dulu baru fa'il, karena fa'ilnya mengandung dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Contoh allama at-tilmidha mu'allimuhu, yang mengajar siswa itu ya pengajarnya. At-tilmidha maf'ul bih mu'allimuhu fa'il, yang mengandung dhamir yang kembali kepada apa ini? Maf'ul bih at-tilmidh. Tanbih, yajuzu taqdimul maf'uli 'alal fa'il inda wujudi qarinah fi ghairi thalathati mawadi, fi ghairi thalathati mawadi al-madhkur. Nahwu dharba akhaka Zaidun. Dharba akhaka Zaidun. Ya juzu taqdimul maf'uli 'alal fa'il inda wujudi qarinatin. Fi ghairi thalathati mawadi al-madhkur. Nahu da'aba akhaka Zaidun. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il, jadi bukan wajib tapi sifatnya apa ini? Boleh. Di selain tiga tempat yang telah disebutkan tadi, contoh da'aba akhaka Zaidun, apa korinahnya? Akhoka, tanda nasabnya pakai apa ini? Alif, berarti kan dia nasab. Maful B, Zaidun fa'il. Seandainya dorba Zaidun akhoka juga boleh, ya. Nah, ada korina. Taib al-mas'alah itu al-asyah yuqaddamu al-maf'ulu alal fi'li wal fa'ili wujuban fi thalathati mawadi yuqaddam al-maf'ulu alal fi'li wal fa'ili wujuban fi thalathati mawadi'ah. Maf'ul bih wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya. Kalau tadi kan mendahului fa'ilnya saja, tapi terletak setelah fi'il, ya. Yang ini maf'ul bih mendahului fi'il fa'il. Jadi urutannya itu maf'ul bih, fi'il, terus fa'il. Wujuban, sifatnya wajib. Fi thalathati mawadi'ah, di tiga tempat. Al-awwal idza kana lil maf'uli sadrul kalam, idza kana lil maf'uli sadrul kalam. Nahu man ra'aita jika maf'ul bihnya berasal dari sesuatu yang harus di permulaan kalam seperti isim istifham man ra'aita, man maf'ul bih ra'aita fi'il fa'il. Nah, ra'aita kan dari ra'a, punya fa'il, punya maf'ul bih. Dia belum menyebut maf'ul bih, maf'ul bihnya di depan itu. Man ra'aita, arti man maf'ul bi mendahului fi'il fa'ilnya. Kam kitaban qara'ta, kam maf'ul bi kitaban tamyiz qara'ta fi'il fa'il. Asani idza kana al-maf'ulu bih dhamiran mufassilan muradan bihi at-takhsis, idza kana al-maf'ulu bih dhamiran mufassilan muradan bihi at-takhsis. Nahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ayat yang kelima. Jika maf'ul bihnya berupa dhamir mufasil litakhsis, itu untuk pengkhususan, maka wajib mendahului fi'il fa'ilnya. Contohnya iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul bih mendahului fi'il fa'il. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka maf'ul bih mendahului fi'il fa'il. Asalif idza waqa'a fi'lul maf'ul bih, fi'lul maf'ul bih ba'da fa'il jaza idza waqa'a, fi'lul maf'ul bih ba'da fa'il jaza'i wa laisa lil fi'li, wa laisa lil fi'li maf'ulun akhar muqaddam Wa laisa lil fi'li maf'ulun akhar muqaddam. Idza waqa'a fi'lul maf'uli bih ba'da fa'il jazai. Wa laisa lil fi'li maf'ulun akhar muqaddam. Nahu wa rabbaka fakabbir. Al-Muddatsir ayat 3. Fa ammal yatimah fala taqhar. Ad-Dhuha ayat 9. Nahu wa rabbaka fakabbir. Al-Muddatsir ayat 3. Fa ammal yatimah fala taqhar. Ad-Dhuha ayat 9. Jika fi'il yang punya maful bi terletak setelah fa'ul jazak, jika fi'il yang punya maful bi terletak setelah fa'ul jazak, dalam keadaan fi'il tadi tidak punya maful yang mendahuluinya selain itu, ya, maka maful bi-nya didudukan mendahului fi'il fa'il. Contoh warabbaka fakabbir. Fakabbir itu kan fi'il yang terletak setelah apa ini? Fa'ul jaza. Maka warabbaka maful bih muqaddam, mendahului fi'il fa'il. Fa'ammal yatima falatakhar. Falatakhar itu fi'il yang terletak setelah fa'ul jaza. Dia tak punya maful bih yang lain, maka al yatima maful bih muqaddam, mendahului fi'il fa'ilnya. Nah, al-mas'alatu al-hadiyata asrah, masalah yang ke-11 terakhir. Al-fa'ilu salah satu aksamin. Fa'il itu ada 3 macam. Sa'ihun wa dhamirun wa muawwalun. Fas-sarih nahu ja'a Zaidun. Wad-dhamir nahu qumtu qumna qamum qama. Wal muawwal wa al fa'ilu min minal adawatil masdariyah wal fi'li ba'daha. Wa al-fa'ilu minal adawati al-masdariyah wal-fi'li ba'daha. Wal adawatul masdariyah khamsah. Wahia an wa anna wa kai wa ma walau. Wahia an wa anna wa kai wa ma walau. Fal awwal nahwu yujibuni an tajtahida. Yujibuni an tajtahida. Wa taqdir yujibuni ijtihaduka. Wa tsani nahu balaghani annaka fadilun. Balaghani annaka fadilun. Wa taqdir balaghani fadluka. Balaghani fadluka. Wa tsalith nahu a'jabani ma tajtahidu. A'jabani ma tajtahidu. Wa taqdir a'jabani ijtihaduka. Wa rabi' nahu jitu likai ata'allama. Wa taqdir jitu lit'allum. Tanbih wa kai la yata'awwalul la yuta'awwalul fi'lu ba'daha illa bi masdarin majrurin bilam. Wa kai la yuta'awwalul fi'lu ba'daha illa bi masdarin majrurin bilam. Wal khamis nahu wajibtu lau tajtahidu. Wajibtu Lau tajtahidu. Wattaqdir. Wattaqdir. Wadittu. Ijtihadaka. Wadittu. Ijtihadaka. Tanbih. Walau. Walau la yuta'awwalul fi'lu ba'daha illa bil maf'ul. Walau la yuta'awwalul fi'lu ba'daha illa bil maf'ul. Wal khulasah. الفاعل المؤول يقع في أن وأن وما وما بعدها wala yaqa'u fi kai walau. Nah, masalah yang ke-11, fa'il itu ada 3 macam. Ada yang sharih, ada yang dhamir, ada yang muawwal. Yang sharih contohnya ja'a Zaidun. Yang domir contohnya kumtu, kumna, komu, koma, ya. Domir-domir yang makharofa, yang terletak setelah fi'il, ta. Termasuk fa'il domir. Adapun fa'il muawwal ialah fa'il yang berupa adawatul masdariyah dan fi'il setelahnya. Adawatul masdariyah ada 5. An, anna, kai, ma, lau. Contoh yu'jibuni antastaida. Antastaida namanya fa'il mu'awwal. Takdirnya ialah yu'jibuni ijtihaduk. Balagoni annaka fadil. Annaka fadil fa'il mu'awwal. Takdirnya ialah balagoni fadluka. A'jabani ma tastahidu. Ma tastahidu fa'il mu'awwal. Takdirnya ialah a'jabani ijtihadu. Ciktu likai ata'allam. Takdirnya ciktu li ta'allum. Tanbih. Kai fi'ilnya dan setelahnya tidak, atau fi'il setelahnya tidak bisa ditakwil kecuali dengan masdar yang dijarkan dengan lam. Li ta'allum. Ini tidak jadi fa'il, ya. Wadittu lau tajtahid. Takdirnya ialah wadittu ijtihadan. Lau fi'il setelahnya tidak ditakwil kecuali dengan maf'ul bih. Artinya setelahnya mesti maf'ul bih. Jadi waditu lau tajtahid ay istihadat maf'ul bi. Kesimpulannya, fa'il mu'awwal itu hanya terjadi pada an, anna, dan ma. Ya. Dan yang setelahnya, maksudnya itu setelah an, setelah ma, setelah anna. Adapun kai dan lau tidak menjadi fa'il. Ya, taib. Barakum. Wallahu ta'ala bisawab. Dengan demikian kita sudah sampai masalah yang ke 11. Al-mas'alatu ats-tsaniyah asah. Sya'a pakai ain, pakai sin. Sya'a fi lisanil Arab, sya'a fi lisanil Arab takdimul maf'ul al-mustamili, takdimul maf'uli al-mustamili ala domirin yarji'u ilal fa'il al-muta'akhari. Sya'a fi lisanil Arabi takdimul maf'uli al-mustamili ala domirin yarji'u ilal fa'il al-muta'akhari. Nahu khafa rabbahu Umar. Tersebar di lisan orang Arab maf'ul bi yang mengandung domir yang kembali kepada fa'il yang belakang mendahului fa'ilnya. Contoh khafa rabbahu Umar, ya rabbahu Umar, rabbahu maf'ul bi mendahului fa'il, padahal maf'ul bi-nya tadi itu mengandung domir yang kembali kepada apa ini? Fa'il, tapi fa'ilnya di depan, di akhir, ya. Khafa rabbahu Umar. Ini karena tersebar, ya gimana lagi? Pakai terus, ya. Tapi secara kaidah ini tidak sesuai dengan kaidah umum, ya. Ini dipakai karena terlanjur tersebar, ya. Dan tidak dicabut sama orang Arab. Jadi khafa rabbahu Umar. Wasadda, wasadda audu pakai ain wawudal audu abomiri minal fa'il al-mutaqaddami alal maf'ul al-mutaakhir. Wasadda audu bomiri minal fa'ili al-mutaqaddami alal maf'uli al-muta'akhari. Nahu zana nawruhu as-syajara, zana nawruhu as-syajara. Jarang dipakai ada fa'il yang mengandung domir yang kembali kepada maf'ul bi yang diakhirkan. Contohnya zana nawruhu as-syajar, nawru fa'il mengandung domir ha yang kembali kepada maf'ul bi yang diakhirkan as-syajar. Ini jarang dipakai. Yang tersebar tadi itu maf'ul bi didahulukan dalam keadaan mengandung domir yang kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Itu yang tersebar. Wadzalika qawluhu wasa'a nahwu khafa rabbahu Umar wasadda nahwu zana nawruhu syajar. Wasa'a nahwu khafa rabbahu Umar wasadda nahwu zana nawruhu syajar. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pembahasan berikutnya an-naib anil fa'il insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang.